Yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97, ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ono masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur. Aja terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene yo gambarane. Nganggo iki bisa to ya? Persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau enggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya enggak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani, kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang, mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut, ora mung Prabowo sing tak tuntut. Sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh, wong. Dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Nanti sing nyeneng no. Aku takon, sing nyeneng nanti. Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki kono pasal opo iku. Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Walah jan. Ya wis ora apa-apa, makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau. Jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan, kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional, kita tuh memang ndak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga ndak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah, kita kan ndak mau toh. Kan ndak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahite sak ora kok gowo mae. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sudah ada 172 pasal hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini, apa namanya? Raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh sepeti emas berlian permata rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian opo kok yang ini dipamer-pamer ke. Ora kudal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin mas kaya ngene iki wis sugih ngene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina wae. Saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan anu toh. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa-apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang enggak mau jadi orang Indonesia. Politiknya di politik Indonesia apa? Wong aman di amandemen UUD 45. Kita enggak punya orang tua di negara kita ini. Enggak punya panembahan, enggak punya parentah agung, enggak ada MPR seperti dulu. Kita enggak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih, kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, enggak boleh. Kan kita enggak usah pakai presidensial apa parlementer apa ngilangil ndolek-ndolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi polisi yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil polisi, pemerintah melaksanakannya. Negara punya polisi tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin polisi. Kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama. Persuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia ora nggo basane dhewe. Yo piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu laku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya ke sini Indra Safri malam hari ini tapi gagal. Besok malam kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngunukui uang Indonesia yang ngunukui. Nek Arab sadis gini, tak dudui sadis. Ya tak? Nek Arab cuklek sikile gini, tak pecah. Diancam cuklek sikile, bul pecah. Uang Indonesia lah ngunukui. Arab menggok nengen liwat kiwa nyet ngono keto. Aku to. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet ndak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit yang iki motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakiah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka, Anda mengenali diri sendiri, sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya, karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Gue ngerti bicara ini, leangel itu di anakku, sehingga iso komposisi intelektual itu yang menunggu. Angel gue. Angel tenang gue. Tak sengsara ke suwe gue. Tak buah nang Kanada atau tak dilii, ya. Gue yang mau gue, reso bahasa Inggris yang luar negeri, golek kos dewe, golek kuliah dewe, bangun. Akhirnya nunut yang masjid, ya ben wae. Ben wae, nah, anakku kok. Bapakmu luwe sengsara mbiyen. Nah, ngono ta, ya. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsara musih luwe sengsara bapakmu le. Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik mas, Jokowi baik, Yusuf Kalla baik, dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka apa pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku anu loh. Apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya kowe. Ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu toh. Enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah bar, Mas. Yo apik, kuat, sekti, ora iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat karo Gusti Allah cedhak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso, Mas. Nek kowe iso ditembak kowe, ditembak sedelok kowe. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi enggak, mungkin enggak juga enggak apa-apa. Artinya, orang Indonesia dianggap kejem jebul yora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi, wedos ngono. Wow, iki wedos jebul sapi. Wow, iki partai sapi jebul gabung karo musang. Wow, iki musang. Lho, kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul enggak, Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita kenal, dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malah. Yo PKB yo no. Ning PDIP iki preman asal-usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhire kuplukan. Terus minggu kedua, alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhire jumuan keliling. Suwe-suwe mosok sih bupati kok ora ngadakke pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan itu. Yo nek ono sisan majelis zikir, nggae majelis dia suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi orang Indonesia ini orang nganggo teori ngunu-ngunu kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh. Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki yo, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sopo wae iso dadi apa wae, kan ngono ta Mas? Sing badani sing endi mengono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sopo sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok Kung Fu Panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe. Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ming mlaku rono mlaku rene sing pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba robos memasukin bola. Kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya enggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya enggak ada masalah. Arep piye. Gusti Allah. Gusti Allah karep arep ngopo kowe? Mulane makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel-angel, walah angel-angel sekolah, anak sekolah untuk lulus setengah mati di les-les no. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh mas, itu kan mergo menungso ki ono tataran-tataran ini. Lagi ki orang nganggu tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus, langsung entuk ijazah SMA, ngono toh. Terus mlebu kuliah, urung ana setahun nih lho, wis arep diangkat dadi sarjana utama. Langsung tak sing kita dem. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas, tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu lo ya. Ora dipilih iki lo ya. Ora dipilih iki lo ya. Kowe dipilih iki ora? Dipilih iki ora. Nek dipilih iki ngapa kowe milih bojo iki ora dipilih iki kok. Kok presiden dipilih iki. Tapi ya ndak apa-apa kowe arep kowe kanggo mulai ya dudu politik kanggone wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada mani politik kowe dikai 50.000 terus kowe dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng kaya 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan mani politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lu wis begadang, jangan begadang. Wis enak-enak nyanyi, jadi maestro, orang nomor satu di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut. Kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu bisa enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yuk. Nyapres Pak Haji. Mari ngunup, begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah cak, ngono gitu. Masya Allah cak, ngono kuwi wis. Pokoke aku bagian ngono-ngono kuwi. Wis bagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tau ning Mesir ditelepon Pak Haji ya jaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon Masya Allah cak, ini masalah Inul ini Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini, tahu apa ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustaz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai telepon. Bongka ya, aku gak bisa bayar ya. Orang baik sekali, Romai Rama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Romai Rama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan-kelengkapan. Karakter yang berlabirin-labirin. Mau ini kudu dadi pawang. Kudu dadi semacam-macam, wis pokoke ya satrio. Satrio itu lengkap juga ya intelektual ya jagoan ya apa. Ning ya pinandita nek jarine Ronggo Warsono. Pinandita itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Aneh Gusti Allah iki arep ngekei wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Arep arep dheke. Arep ngopo kuwi? Upama presidene saka London ngono ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur rong sasi kok orang genah santet, ngono kan. Upamane. Upamane lho ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan kok orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa? Kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok tau gue? Ngalami tau gue? Kejaba Imam ora pahami. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi, apa saja. Kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41. Sekarang itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin. Dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin. Bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik. Dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika di setrika, Inggris di lenggis. Nek wani ngomong ngunu langsung disikat. Itu zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau enggak, seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini. Nun kanda nono anakku. Ini tak dawano. Gak sido capres iki. Ya tak omongno ndek ndi-ndi gak sido capres. Wis apik kabeh ya, Dik ya. Wis kowe ngopo ngono kok dadak kowe ndek bojo urung? Sudah. Sudah. Sudah punya anak. Sudah berapa? Sudah konsentrasi nambah anak satu lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Ya. Oke, teman-teman sekalian, nyun sewu, ini kita pasti karena waktu kita pasti ndak cukup ini. Ya, ndak apa ya? Rodo telat sih, apa ya? Kuat tuh awak itu. Nanti tanya sama Pak Dokter, bener rata caro-caro urip kayak yang ini gitu. Gue menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa ini lungguh petong jam, ranguyo, ramangan, rangumbe. Eh? Lanang wedok campur. Loh aku wedok tau lagi, hajar deh yang ini. Karena di Ma'iyah kesadarannya tinggi, kesadaran kemanusiaan bukan kesadaran gender. Kan gitu kan? Sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan. Karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia. Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi, nong dindi lanang, lanang, lanang, lanang. Gak. Ini manusia, di sini manusia semua. Gitu ya kira-kira ya teman sekalian. Guyu-muyu ra cetoi mau. Oke, satu nomor lagi ke, leto dong, leto dong. Ayo, base di Ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai hati Garuda, Brang. Setel wae lagune. Ana nek ana kabel tak setelke. Ana apa kabel? Cek HP. Ana? Oh, tak setel wae iki. Top kuwi duwe email to? Download ten. Oh, oke, dadi ana wis wae. Ana diatur, Dad. Sing master terakhir wae, Dad. Ora apa jenenge? Apa iki? Oh iya. Hati Garuda. Enggak, ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di generasi larva waktu itu di Gatra kalau nggak salah ya, Gatra atau di Kompas. Konsepnya ya apa, tulisannya di berjudul generasi larva. Di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masaan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini lagi kita ini didukung oleh waktu sebenarnya. Karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksudnya. Orang maksudnya. Woi, ini umurnya itu, woi. 1,5 tahun. Kita segenerasi, tenang aja. Man. Oh, ya. berarti aku itu. Apa, jadi gitu, butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri, untuk menemukan normanya, nilainya, caranya sendiri, membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada. Nah, dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu, di mana pelatihnya mencari sendiri apa ke pelosok-pelosok, mencari sampai tidak punya duit nginep di apa sini masjid untuk senasib roh aku apa mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri, dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan. Senang banget kita dengan itu, dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wi wong nang ding-ding guyu leto gawe lagu nggo apa jenenge lagu semangat piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini sebuah apa dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Saya pokoknya kita nulis, kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda. Wis titik. Mbuh harap piye datine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan tim U19, Pak Indra Safri dan staffnya. Terus ngobrol-ngobrol, di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga seneng dengan semangat ini, boleh enggak kita dukung ini. Kita dukung karena saku isone gawe lagu, ora iso bal-balan. Apa sebenarnya? Ya aku gawe lagu, lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti, menatap matahari, menaklukkan mimpi. Seperti batu karang yang berdiri, suara kami lantang seperti genderang perang. Yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah satu lirik awalnya seperti itu. Dan Pak Indra sangat setuju. Pak Indra sangat senang dan waktu itu ngomong, boleh enggak lagu ini kita jadiin anthem U19? Wow, kita dengan senang hati, monggo silahkan. Dengan senang hati, monggo dipakai, di style, di seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu. Lagu itu rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak leto 100% diberikan U19. Ini masalah tersno ini. Wes rabain-bain. Indonesia aku persen ngono wae, manfaatkan ngono, ora ono 99%, 100% haknya leto kabeh gabrus kayak gini. Karena kita biasanya mendukung dengan itu, dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo, nek kowe mendukung dengan teriakan doa, paling ora iso download RBT ini kono hasilnya nggo U19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune ra? Ning durung dirilis iki. Iki durung dirilis, belum di apa diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya kanca-kanca Ma'iyah dan saya seneng kanca-kanca Ma'iyah. Ngerti. Tidak kok Ustadz, ya Ustadz ini raja copo ya. Ini makhluk apa ya raja copo, yang jodoh ini tani, ya tau, dodol sego, ini malah jodoh. Kepala dinas, urusannya jodoh, nah Ustadz itu raja copo ya. Budayawan, orang ini raja copo. Nah saya belajar banyak, dan saya kan bagaimanapun aku kecil ya wis merantau, jadi tidak mungkin saya menjadi petani, sehingga saya punya banyak kelemahan dan kekurangan tahuan mengenai dunia pertanian. Jadi saya matur nuwun atas semua pengetahuan ini. Moga-moga malam ini bukan hanya Anda yang bergembira, Allah bergembira, malaikat bergembira, dan iku yang melu diigung karo Gusti Allah. Klaten dibangun meneh kaya jaman biyen moncer sak Indonesia ngono. Amin. Sopo ngerti sesuk Jakarta iki wis ora iso bergerak, kendaraane macet terus, dadi akhire gugutane dipindah nang Yojo yo wis tau, dadi ya mungkin terus ngitan sithik kan. Sopo ngerti kan. Lah iso apa jam Indonesia terus kudu dibagi-bagi meneh ora kaya ngene iki terus. Salahe biyen bini sapa? 17 Agustus 45 iki kudune hari pegatan nasional dari VOC, bukan hari nikah Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini bangunin kose pegatannya sik sing cetok. Ah, hari itu kita proklamirkan sesuatu yang tidak cetok. Seharusnya proklamasinya proklamasi kemerdekaan dari VOC. Perkara gawe negara, peneruske kraton, apa persemakmuran sak itu teh dirempuk. Hal-hal mengenai pengalian kekuasaan dan seterusnya itu tidak dilaksanakan toh. Orang dilaksanakan akhirnya dipek dhewe toh. Karo intelektual yang berkuasa waktu itu kudune 3 bulan sampai 6 bulan dikrumpukke kabeh raja-raja, sultan-sultan, ulama-ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, rumuk yo gawe apa saiki? Arep gawe kaya Amerika, arep gawe kaya Inggris, apa arep gawe kaya Malaysia, apa arep gawe kaya ngendi? Dirembuk sik lagi biyen tanpa rumpuk. Biar kini diperkosa telung abad setengah karo londo dipaksa dadi bojone bareng pegatan bar londo, ternyata kini ora rabi karo judo sing diperhitungkan, akhirnya menjadi negara yang tidak cetok seperti ini. Jadi negara ini lambat atau cepat pasti akan mengalami metamorfosis. Saya berharap tidak mengurangi teritorialnya, tapi sudah pasti akan terjadi perubahan-perubahan mendasar yang mungkin sampai ke tingkat konstitusi, dan itu yang memungkinkan petani nanti bisa hidup lebih hebat lagi insya Allah. Jadi moga-moga memang NKRI harga mati secara teritorial, tetapi bentuknya kan boleh negara, boleh republik, boleh nation state, boleh apapun, boleh keraton meneh, boleh paguyuban. Utawa paguyuban perdikan ya itu tahu zaman biyen wong tani iki dilindungi oleh kepala tanah perdikan kok Ki Gedhe karo Ki Ageng niku. Ki Gedhe Jatinom to sih. Sing ngrungkupi wong tani Ki Gedhe Ki Ageng Ki Gedhe Gunung Kidul. Ki Ageng Mangir. Ya to Ki Ageng Wonolelo kabeh kabeh diatur secara oleh Sunan Kalijaga. Pimpinan-pimpinan daerah itu betul-betul membangun pertanian yang namanya tanah perdikan zaman Semono. Lah kok tiba-tiba gawe negara? Kok tiba-tiba gawe republik? Ane ya rasa mikir niku nggih jenengan. Niki men kula duwi sebabe biyen mulane depok do modar kabeh niki sak niki. Gitu loh. Ah, bahasa saya bahasa kasar seperti itu, tapi saya jangan tanyakan cinta saya kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Ndi ono wong menteri pertanian gelem bayangin niki lungguh berjam-jam karo wong mek ben bengi kula niki. Ora duwe kewajiban lho niki, yo ora dadi apa ya bayangin niki. Pak, kula dadi apa? Entuk apa aku takon panitia, aku entuk apa mana niki? Itu orang-orang piye-piye. Ya, insya Allah Kiai Kanjeng juga untuk gini ini kemana-mana tidak ada masalah. Itu loh orang kita ngerti kan ngomong yang dibilang kayak ya ketap kecil gitu ditagih ke rupu june ya ben Ayo saiki wis kenal Pak Wahyu ya sekali-kali Pak Wahyu ngundang kemarin yo mangan baru ngopi ngono. Awak dene wis dadi sedulur ora tau ngundang mangan ya teh. Mulai malam hari ini kan kita sedulur alhamdulillah. Nek panjang seduluran berarti persyaratan-persyaratannya lengkap. Iya bener. Maksud saya bukan uang Pak, nek sedulur niku kaya awak niki lho. Nek sikile kejagul sing sambat cangkeme sing nangis mripate. Sikile dhewe ora sambat. Iya bener. Nek nyentut silite sing ditutupi irunge, silite dhewe tetep hangat-hangat wae ora masalah. Itu namanya seduluran. Kalau beliau sakit, saya sakit. Jadi ketika beliau dibantah, saya juga ingin melindungi beliau. Ketika beliau tadi lupa bahwa ini kita sedang narkoba, aku yang butuh ngeleke. Wah, aku sedulur kok. Aku rambut kepentingan opo-opo, Pak Wahyu. Aku rambut ingin dati opo-opo. Gitu loh. Mau aku dati opo-opo, dati uang yang ngelera karu-karuan. Mantap ya? Jadi alhamdulillah, ini saya mohon ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Dan saya ikut malam hari ini, ya Allah, saya mendaftarkan cita-cita saya untuk masyarakat petani dan seluruh masyarakat Klaten. Mereka adalah saudara-saudara kita, Allah. Berilah mereka berkah, berilah mereka hidayah, berilah mereka ukhuwah, persaudaraan dan keguyuban satu sama lain, keguyuban di dalam pekerjaan, di dalam pertanian maupun di dalam pemikiran, di dalam hati nurani mereka maupun di dalam kebudayaan yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nyuwun sewu supaya tidak dua hari acara kita. Nek ngliwati jam 12 berarti lak rong dino. Nek rong dino mesake panitia, gitu. Nah, jadi saiki tak jaluk eling-eling. Ini saya minta maaf sama Cak Klompong, nanti setelah selesai Cak Klompong biar nyanyi sendiri di sini. Sama langsung Pak Klompong. Nah, nanti Cak Klompong nanti setelah kita selesai jenengan nyanyi dhewe sambil kita ketawa-ketawa satu sama lain. Sebab beliau ini aset Klaten yang sudah merajalela ikut makian di mana-mana. Sekarang jenengan kelingan ning donya pira suwene njur bali ning panggonane niku filosofine wong Jawa dhuwur banget meh padha karo agama sira ning donya pira suwene monggo njur bali ning panggonane ning akhirat yo sejatine mong amal becik sanune aja ngucap sujudyo ben golekmu kudu deraten. Tapi saya masih ingat Pak Lurah Putih ya, Pak Lurah ya. Pak Lurah badi satu dua kalimat untuk negesi nyetempel Pak Lurah. Hidayah pada malam hari ini sedikit selalu kita membuat bareng-bareng dan saya buat orang tahu begini Pak Lurah ini Pak Lurah ini saya Pak Lurah kan sing paling telapak kakinya paling berpijak ke bumi kan Pak Lurah. Nek Pak Camat terus mundur sedikit gitu. Jadi memang di zaman edan ini harus ada yang mengatasi edan itu dengan edan yang lebih tinggi. Alhamdulillah ini alhamdulillah wani ngedan untuk ngedani barang edan yang sedang terjadi. Jadi saya akan ikut menyaksikan, saya akan ikut bersyahadah kepada panjenengan Pak Lurah dengan gerakan jamaah saya yang betul-betul saya harapkan. Tetapi saya tetap menekankan tetap ojo gelem gantung ke uripmu nang iming-iming duit sekolah dhuwur. Mending kita konsentrasi kepada menggali kemampuan kemandirian kita sendiri. Bawang kue itu alhamdulillah loh. Ning nek ora apa-apa gitu loh. Saya bukan mau sombong ya. Di mana ada grup musik yang bisa hidup lebih dari 20 tahun di Indonesia? Ini tidak disbantu sponsor siapapun, tidak pernah dikasih duit siapapun. Misalnya Jarum atau pemerintah orang, kita keluar negeri keliling tidak mau pakai uang APBN. Tidak mau, saya tidak mau tiket dan biaya dari uang negara. Sebab aku ngerti rakyatku sih sengsoro, aku mau ngambil duit rakyat. untuk tiket kami keluar. Jadi aku golek diri. Golek diri karena ini dari matur Gusti Allah niki sing dawuh jenengan kenyen teng Amerika jenengan berarti jenengan sing tanggung jawab biayai ngono aku. Nek jebul ora ono biaya, nek berarti oh jenengan boten dawuh kok jebule ngono to kan. Nek ngono jadi teman-teman ini tidak pernah berhenti sejak tahun 89. Mas Nefri, Mas Joko ini bahkan sejak tahun 76-77 sudah sama saya. Sama bandingkan dengan band, berapa kali, 2 tahun sekali ganti. Terus berubah. Ini terus, orang tahu heran. Orang tahu heran dengan saya ini. Dari siapa? Padahal kita tadi, kita juga, apa mas ini mas? Anti-kapitalisme. Marolis. Marolis. Ini juga tidak mau di televisi pusat. Nek televisi daerah dulu. Nek televisi pusat mau. Nek dikongkoning CGS, amus pimoy. Nek koneng ganti warna, ayo. Nek desa-desa, ayo. Ceto, nek kono dulurku. Nek CGS, mesti neng arep numpang ape. Nek aku teko. Begitu aku teko, distempel kan oleh, oh jebol rapo, SBG, Buti, ini jangan merono. Sekal kemarin saya seharusnya orasi budaya di DPR, mau ape karo kok. Ku nyolong semua nukian di Rakurono, bu, bu mukti raimu kok dia lagi, itu loh. Jadi saya ingin mengatakan dari yang awal tadi saya ngomong nek kue orang melulut dan ojo perjalanan dan juru orang keduman. Orang lah keduman, neng tenanan loh ya, tenanan loh, kendel loh ya, kendel loh ya. Lillah loh ya, jihad bisa dilillah. Jihad bisa dilillah terang jurnya katanya orang penganan lemu golek ilmu, ilmu memahami tanah, memahami tanduran, memahami pupuk, memahami segala macam. Wis tau, itu dikali jalan negara Gusti Allah. Orang ojo khawatir. Dan bagaimanapun semua negara ini akan sangat tergantung kepada pertanian. Dia apa-apa ke, saat dunia ini tetap bergantung petani ya. Aski mengurutui dan akan terjadi krisis pangan serius di dunia. Mumpung dorong krisis pangan internasional global, jenengan bareng Pak Lurah jamaah. Saya kiyayu, gawe mandiri. Saya bahkan sering berdoa ya Allah jadikanlah negara Indonesia negara yang diembargo oleh seluruh dunia. Nek diembargo berarti ora pupuk ora gelem mlebu, pokoke barang saka Jawa ora iso mlebu. Pedagang-pedagang saka Jawa ora iso mlebu ora gelem, duite pokoke dindek kene iki meh dikurungi, malah urip nek dikurungi. Ya betul. Nek dikurungi malah urip. Silakan dunia mengembargo. Dunia tidak berani mengembargo kita karena kita yang sesungguhnya sanggup mengembargo dunia. Bayangke keadaan koyo ngene wae kowe iso urip koyo ngene iki mau Pak Lurah ngomong. Piye iki ping payu nang juta biayane 2 juta berarti sesaji ning 600.000. Ning anakmu tetap sekolah. Gue piye carane ya? Tetep mangan nih. Tak drone ngono lak ngono kok terus. Gue piye iki. Tapi ada keajaiban yang luar biasa dan ekonomi dunia benar-benar tidak bisa menjelaskan. Sebab nek teorine Indonesia iki wis maput, wis kolaps. Dengan keadaan ekonomi nasional yang seperti itu sudah kolaps. Tetapi tidak ada hidup enak melebihi di Indonesia. Tidak ada hidup enak di Indonesia melebihi di Pulau Jawa dan tidak ada hidup enak di Pulau Jawa melebihi di Jogja dan di Jawa Tengah. Penak tenan urip ning kene ora percaya kowe aja ngrasa sengsara to dulur. Aja ngrasa sengsara kowe engko tak kirim nang Amerika nek kuat seminggu. Modyar pinggo. Ora ono nas gitu ora ono. Beco ora ono. Modyar wis pokoke modyar wis. Ora enak urip ning kono. Sing enak ki urip ning Jawa wis kuwi sak dunya. Raja ngendi wae pengen golek bojo ning Jawa. Aku ini dadi ratu. Neng Ternate tapi lupa apa bojone wong Jawa usah dunia pengen wong Jawa mergo wong Jawa iki diapa-apa ki ora apa-apa ora sengsara ora londo 350 tahun jajan jenengan sing kangen londone to jenengan lara kangen karo londo londone sing nganti saiki modya kangen karo wong Jawa pengen rene ning kono gawe pasar malam gaya radio kroncong sebabnya bicaranya ada budaya Jawa di Belanda ini gue jadi lah gak peduli kan orang itu mesuwe orang gitu loh. Malah senang gitu loh. Gitu loh, dia melayu aku, cak, aku dibenci karo wong Jawa apa? Wong itu lagi ngewangi wong Jawa, dia tadi dokter ning kene. Mati ning Surabaya lah di rumah sakit Karangmenjangan. Terus sekarang di kuburan ngagel namanya Pok ngakune. Wih Hitler wih melayu sekolah kalah perang yur melayu rene nang Sumbawa mimpin rumah sakit yur rabi ning Surabaya Hitler wih jurek uji wong Jawa sak dunia pengen jadi wong Jawa tenang baik wong Jawa wih ampuh terus mesti jadi ratu ning dunia wong Jawa sebab nek wong Jawa jadi ratu orang kira ngidak idak sopo-sopo kabeh wong sak dunia dipangku karo wong Jawa ini betul dipangku mulane ratu Jawa mesti hamengku. Wong senengane mantu wanita budha. Oke, bismillah, monggo gedhe atimu kabeh, aja kuwatir Mas Paula. Saya dukung, saya saksikan dan saya ingin mendengar berita-berita berikutnya dan orang-orang macam dia itu ditakdirkan Tuhan untuk punya hidayah seperti itu. Dan tidak hanya dia, di mana-mana. Dan tidak hanya di bidang pertanian, juga di bidang-bidang lain Allah menanam orang-orang untuk menyelamatkan kembali tanah yang sangat disayangi Allah ini, yang dulu diambil dari surga dibuang ke bumi oleh malaikat Israel menjadi Pulau Jawa. Iki tanah surga ini kan. Mulanya dengan keris dan kudungan bro, batu, landa kabeh keris nggo Surabaya itu ke sangat kabeh orang neng watu bumi neng watu dari planet maksudnya suka suargo langsung tenang wae aku selongo dan aku menjumpai anda semua masuk surga ketawa ulah menunggu suargo neng buat berapa sih orang aku salut ya pak ya apa menunggu apa kalau assalamualaikum tak ketar. Oke, beliau bismillah Bapak ya Allah ya Rabbi ya Karim, pertemuan dan silaturahmi hamba-hambamu ini mudah-mudahan mengharukan hatimu sehingga engkau tidak teka untuk tidak mengabulkan harapan-harapan mereka, sehingga engkau akan mengabulkan doa-doanya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sayangilah mereka, tingkatkanlah cintamu kepada mereka, taburkanlah di atas genteng-genteng rumah mereka berkah dan hidayahmu, rezeki yang tidak terduga, semua engkau layani ya Allah karena engkau sangat cinta kepada mereka sebagaimana mereka cinta kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir monggo ning dunya kira suwene sak isine. Yo, langsung aja. Yo, saran dulu ya. Thank you. Jumat ya. Kita rubah, itu kok dari Black Sabbath, kita rubah satu kata, woman menjadi land. Jadi artinya menjadi sangat berubah. Kuwi kabeh lemah awake dhewe sing Gusti Allah. Aku gelo iso rusak koyo ngene iki. Saiki tak rubah. Pertama aku tak merubah awakku. I'm going to change. I'm going to change. Tak rubah awakku, tak rubah hatiku, tak rubah pikiranku, ben aku iso merubah lemahku, aku iso merubah tanduranku dadi luwih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya Mas Doni tadi dan semua yang diikhlaskan oleh Kiai Kanjeng pada malam hari ini. Dulur-dulur kabeh, saat niki monggo wangsul ten griyane piyambak-piyambak, kita berdoa yang terakhir. Mudah-mudahan keselamatan bagi Anda semua dari Allah, berkah dari Allah, kemudian dijogo karo Gusti Allah wae. Dijogo ora ana barang elek iso jemot jenengan mental kabeh yang gulung musikilane dhewe-dhewe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, salamun qawlan min rabbir rahim, amtazul yawma ayyul mujrimun. Alam ahad laikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Ya Allah, ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, jadikanlah urusan tanah, urusan tanaman, dan urusan kami semua kaum tani yang berjamaah ini, ya Allah, menjadi sebaik-baik urusan yang engkau bimbing, yang engkau pandu, dan engkau berkahi. Ya Allah, jadikanlah urusan rumah tangga kami semua masing-masing dan semua bersama-sama, ya Allah, menjadi sebaik-baiknya urusan, ya Allah, di hadapanmu dan di hadapan kami semua. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami dari narkoba, lindungilah tanah kami dari narkoba, lindungilah negara kami dari narkoba, lindungilah semua kehidupan kami ini dari sesuatu yang memabukkan dan merusak kehidupan kami. Ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sembah nuwun. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya yang salah. Kalau ada yang benar, Allah yang benar, bersyukurlah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit, mudah-mudahan kita segera ketemu lagi di dalam situasi yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Yo, kolam susu.